السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سهرمتي، kemarin kita bahas ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya ayat dan hadis seringkali membahas permasalahan-permasalahan yang sifatnya maknawi dengan mengiringkannya bersama perkara-perkara hissi. Apakah dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah. Sebagaimana kemarin dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197 ketika Allah berbicara tentang masalah zad, masalah perbekalan. Hendaklah ketika kalian safar, hendaklah persiapan perbekalan-perbekalan kalian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dari pembicaraan masalah hissi, yaitu hendaklah berbekal dalam safar kalian ketika haji, Allah ingatkan kepada perkara yang maknawi, yaitu perjalanan ke akhirat yang juga butuh bekal, yaitu taqwa. Khairuz zadit taqwa fa inna khairaz zad, maka sesungguhnya sebaik-baik zad, sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Khon fi na'azakumullah, dalam ayat lain juga dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang juga sudah dibahas masalah pakaian, Allah katakan ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai anak Adam, sungguh kami telah turunkan untuk kalian pakaian yang akan menutupi aib-aib dan aurat-aurat kalian. Wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan adalah yang lebih baik. Ketika berbicara masalah aurat, pakaian yang akan melindunginya, melindungi dari panas, melindungi dari dingin, dan sekaligus menutup aurat, dan juga sekaligus sebagai zinah, perhiasan-perhiasan. Tiba-tiba Allah katakan wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu jauh lebih baik. Yakni pakaian ketakwaan yang akan menutupi kalian, menutupi aib-aib kalian, dan sekaligus sebagai zina. Dan sudah dibahas pula ayat Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. "Fanafa 'anhu ad-dhalal." Maka dinafikan bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah, ditiadakan daripadanya dua perkara, la yadhil, tidak akan sesat, wa la yashqa, dan tidak akan sengsara. Ad-dhalal alladhi huwa adzabul qalbi war-ruh. Kesesatan itu merupakan azab dan siksaan di dalam hati, di dalam ruh, di dalam jiwa. Orang yang tersesat akan tersiksa batinnya, akan tersiksa ruhnya. Wasyqa, sedangkan kesengsaraan, wala yashqa alladhi huwa adzabul badani war ruh, Sedangkan kesengsaraan adalah azab yang sifatnya hissi, yaitu pada badannya, yang tentunya konsekuensinya juga mengenai pada ruh. Kalau badannya sakit maka jiwa pun akan tertekan. Fahuwa mun'amul qalbi wal badan. Maka seorang yang mengikuti hidayah dari Allah, faman tabi'a hudaya fahuwa mun'amul qalbi wal badan, maka orang itu akan mendapatkan kenikmatan fil qalbi wal badan. Kenikmatan dalam hati dan kenikmatan dalam badannya. Wal huda bil huda wal falah, dengan bimbingan petunjuk dan dengan falah. Wa minhu qawlu imra'atil aziz an Yusuf alaihi salam. Dan juga sebagai dalil yang berikutnya, yang seringkali atau menunjukkan seringnya Al-Quran membicarakan hissi dan maknawi secara beriringan. Di antaranya tentang wanita-wanita yang diperlihatkan oleh imra'atul aziz. Imra'atul aziz adalah istri pembesar yang menggoda Yusuf alaihi salam, yang ketika tidak berhasil rayuannya dan bujukannya tidak berhasil, gagal, dan kemudian diketahui oleh masyarakat, maka masyarakat kaum masyarakat manusia mencercanya dan menghinanya. Maka dikatakan di sini bahwa wanita yang dikatakan imra'atul aziz, aradhun niswah allaimat, berupaya untuk menunjukkan kepada wanita-wanita yang mengejeknya siapa Yusuf alaihissalam, untuk menunjukkan pada mereka bahwa aku ini terpengaruh dan aku ini terfitnah dengannya, wajar. Kalian tidak tahu, sekarang aku perlihatkan kepada kalian siapa Yusuf. Maka diperintahkanlah Yusuf alaihissalam untuk keluar. Sedangkan wanita-wanita tadi dipegangi masing-masingnya pisau dengan buah-buahan di hadapannya. Maka Yusuf diperintahkan untuk lewat di hadapan mereka. Tiba-tiba mereka melihat Yusuf alaihissalam, mereka terkagum-kagum. Dan mereka menyatakan, ma hadza basyaron, ini bukan manusia. Ini tidak lain malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia, kata mereka. Wa qatta'na aydiyahun, dan mereka sampai memotong jari-jari mereka karena terfitnah dengan Yusuf alaihissalam secara zahirnya. Maka kata imra'atul aziz, kata wanita istri pembesar tadi mengatakan, dzalikunnallazi lumtunnani fi, itulah laki-laki yang kalian cerca aku ketika kalian mentertawakan aku kalau aku terfitnah dengannya, itu orangnya. Kalian tahu sekarang siapa dia dan bagaimana keadaan zahirnya, bagaimana gagahnya dan gantengnya. Fa'arathunna jamaladh-dhahir. Berarti pada kejadian ini wanita tadi memperlihatkan Yusuf secara zahirnya. Lihat zahirnya, sangat baiknya, sangat sempurnanya dalam bentuk zahir. Tetapi di samping itu, imra'atul aziz menerangkan pula akhlaknya. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'asam. Aku berupaya merayunya agar dia mau bersamaku. Fasta'asam. Ternyata orang ini sangat menjaga dirinya. Apa ini? Zahir atau batin? Ini bukan lagi secara fisik, tapi secara akhlak. Berarti imra'atul aziz menerangkan kepada mereka, para wanita-wanita yang mengejeknya, bahwa Yusuf ini mengagumkan dari dua sisi. Dari sisi zahirnya dan dari sisi batinnya. Zahirnya kamu lihat sendiri. Kalian lihat sendiri bagaimana. Dzalikunnallazi lumtunnani fi. Inilah orang yang kalian mengejek aku karenanya. Bagaimana keadaan paras mukanya yang sangat sempurna. Tetapi di samping itu ada keelokan lain. Ada keindahan lain, yaitu jiwanya yang sangat bagus, akhlaknya yang sangat luhur dan mulia. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'asam. Aku sudah berupaya membujuknya, menggodanya, tapi dia menjaga dirinya. Ini jarang sekali manusia yang demikian hebatnya. Ista'asam. Qul inna a'udzubikum akhbarat an jamalihi al-batin bi'iffatihi. Berarti imra'atul aziz menghabarkan kepada mereka bagusnya paras dia secara batin, yaitu bi'iffatihi, yaitu sifat iffah, menjaga diri. Fa akhbarathunna bi jamali batinihi, berarti menghabarkan bagaimana eloknya akhlak dia. Wa arathunna jamala zahirihi, dan memperlihatkan pula bagaimana eloknya paras mukanya secara zahir. Fa nabbaha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam biqaulihi, Maka dari sinilah Rasulullah SAW mengingatkan, mengajarkan kepada kita doa yang mengandung permintaan secara zahir dan batin. Allahumma tahhirni min khatayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, dengan es, dan dengan embun. Ala shiddati hajatil badan wal qalbi ila ma yutahhiruhuma. Karena sangat butuhnya badan dan hati, yang lahir dan batin, sangat butuhnya kepada sesuatu yang bisa membersihkan dan mensucikannya. Wa yubriduhuma wa yuqawwihima, yang akan mendinginkannya dan menguatkannya. Wa tadammana du'auhu su'alu hadha wa hadha. Maka doa Rasulullah SAW mengandung permintaan yang ini dan permintaan yang itu. Wallahu ta'ala a'lam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu. Wa qaribun min hadha, dan yang mirip dengan ini, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwasanya beliau idza kharaja min al-khala'i qala ghufranak. Dan yang masih di dalam pembahasan kita juga, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar dari kamar mandi, apa doa beliau? Ghufranak. Ghufranaka, ya Allah, ampunanmu. Ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Apa kaitannya? Dia dari khala setelah membuang hajatnya kemudian berdoa dengan ucapan ghufranak, ampunanmu ya Allah. Kata Ibnu Qayyim, wa fi hadza min as-sirri wallahu alam, dan dalam hal ini ada satu rahasia wallahu taala alam, bahwa an-najah yuthqil al-badan, bahwa kotoran dalam badan kita ini memberatkan badan. Yu'dhihi bihtibasih, akan mengganggu kita kalau tertahan kotoran tadi di badan kita. Maka ketika kita buang hajat, kita bersyukur, alhamdulillah badan kita sudah bersih dan mengeluarkan yang jelek. Badan kita sudah mengeluarkan perkara-perkara yang yu'dhihi, yang mengotorinya, yang menyakitinya. Bihtibasih, kalau ditahan akan menjadi sakit, akan menjadi penyakit. Wadzunub, sedangkan dosa-dosa juga tuthqilul qalb, juga memberatkan hati. Wadudihi, dan akan menyakiti hati. Dan sama, kalau ditahan terus di dalam hati, maka hati akan berpenyakit, akan kotor. Setelah mengeluarkan kotoran-kotoran secara zahir, ingin pula mengeluarkan kotoran-kotoran secara batin. Sehingga ketika selesai membuang hajatnya, dan itu kotoran zahir, Rasulullah keluar mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengucapkan kalimat ghufranak, ya Allah, ampunanmu. Ampunanmu ya Allah, ampuni aku sehingga bersih pula hatiku. Badanku sudah bersih dengan dikeluarkannya kotoran-kotoran tadi, maka aku pun meminta agar hatiku pun dibersihkan dengan diampuni dosa-dosanya. Fahuma mu'diyani mudirrani bil badani wal qalb, maka keduanya mengganggu. Keduanya membuat mabarat, keduanya membuat penyakit di badan dan di hati. Yang satu mengotori badannya, yang satu mengotori hatinya. Fahamidallahu inda khurujihi ala khalasihi, maka dia bersyukur memuji Allah setelah keluar kotoran yang satu, yaitu kotoran yang zahirnya. Wahadal mu'zi li badanih, yaitu yang mengganggu di badannya. Wakhiffatil badan warahatihi, bersyukur karena badan sudah ringan, tidak lagi berat dengan kotoran-kotoran tadi. Wa sa'ala an yukhallasahu minal mu'dil akhar. Setelah selesai yang satu, Rasulullah meminta yang lainnya, yaitu meminta dibersihkan pula dari mu'dil akhar, dari yang mengganggu yang lain, yaitu yurihu qalbahu, agar bisa mengistirahatkan hatinya dari kotoran tadi. Wa yukhaffifahu, dan meringankannya. Maka Rasulullah mengucapkan ghufranak, ya Allah, ampunilah aku, bersihkanlah dosa-dosaku. Wa asraru kalimatihi wa ad'iyatihi, dan rahasia-rahasia yang terkandung dalam ucapan-ucapan beliau, yang terkandung dalam doa-doa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sangat tinggi, sangat banyak. Fauqa ma yaqtur bil bal, lebih dari apa yang terbetik di benak kita, lebih tinggi, lebih banyak dari yang terpikir oleh kita. Jadi apa yang sudah digambarkan betapa rahasia di balik doa Rasulullah itu sangat tinggi, sangat banyak, itu masih ada lagi yang kita belum tahu. Ikhwan fillah, na'udzubillahi, demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Faslun. fima fi syirki wazina waliwatah minal khub. Pasal tentang bahwasannya kesyirikan, zina dan homoseks ini merupakan kebusukan-kebusukan, kotoran-kotoran. Wa qad wasama Allah subhanahu wa ta'ala syirka wa zina wa liwatah bin najasa. Allah subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan dalam Quran kesyirikan dan juga zina dan juga kelakuan tingkah pola kaum Lut, yaitu homoseks. Ini disebutnya dalam Al-Quran dengan najasa, najis. Wal khubuth, kotoran, busuk. Fi kitabihi, dalam kitabnya. Duna sa'iriz dunub, tidak menyebut demikian pada dosa-dosa yang lain. In kanat mustamilah ala dzalik, walaupun mengandung kotoran, mengandung yang demikian, mengandung najis, tapi tidak disebut dan tidak dijuluki dengan julukan seperti ini. Yang dijuluki dengan najis, yang dijuluki dengan kotor, itu zina, homo, dan juga syirik yang lebih besarnya. Lakin alladhi waqa'a fil Qur'ani qawluhu ta'ala. Maka yang ada, yang terjadi dalam Quran, yang tersebut dalam kitab kita Al-Quran, adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal musyrikuna najas. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah sesungguhnya kaum musyrikin, orang-orang musyrik itu najis. Disebutkan najasun. Yani zat-zat mereka najis. Wa qawluhu ta'ala fi haqqil liwatah. Dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang tingkah pola yang dilakukan oleh kaum Lut. Jadi kebiasaan mereka yang busuk. Allah katakan wa lutan atainahu hukman wa ilma wa najainahu min alqaryati allati kanat ta'malu alqaba'is. Dan Nabi Lut alaihi salam, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari desa yang penduduknya melakukan khaba'is. Disebutkan dengan khaba'is, khubuth, kebusukan-kebusukan. Innahum kanu qauman sawin fasiqin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jelek dan fasik. Gambaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa perlakuan mereka adalah khubuth, kotor, menjijikkan, jorok, busuk. Wa qalat al-lutiyah, dan berkata mereka kaum Lut, kaumnya Nabi Lut, kaum homo, mengatakan akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatataharun. Kata mereka ketika mendengar nasihat-nasihat dari Nabi Lut alaihi salam, kata mereka akhriju ala Lut, keluarkan, usir keluarga Lut, usir Lut dan pengikutnya, min qaryatikum, dari desa kalian. Innahum unasun yatataharun. Sesungguhnya mereka adalah manusia-manusia yang sok suci, sok membersihkan diri. Perhatikan, berarti mereka sadar kalau mereka di dalam kebusukan dan dalam kekotoran, sehingga melihat orang-orang yang bersih tidak suka mereka, dan berkata innahum unasun yatataharun. Usir mereka, mereka itu adalah kaum yang yatatahar, kaum yang sok suci, yang sok membersihkan diri, sok tidak mau untuk beramal dengan amalan yang jelek. Usir saja mereka. Faqarru ma'asyirkihim wa kufrihim annahum humul akhbas al-anjas. Maka mereka kaum Lut mengakui, aqarru, mengakui bersama kesyirikan mereka dan kekufuran mereka, mereka mengakui bahwa mereka adalah al-akhbas al-anjasul arjas. Orang-orang yang khabith, orang-orang yang najis, dan orang-orang yang jelek dan kotor. Wa ana Lutan wa alihi mutahhirun. Dan mereka mengakui bahwa Lut alaihi salam dan pengikutnya dan keluarganya adalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci. Min dzalika bitsinabihim lah. Bersihnya mereka karena mereka tidak mau mengerjakan perbuatan-perbuatan busuk seperti mereka. Wa qala ta'ala fi haqqiz zina. Dan juga Allah berfirman tentang mereka-mereka para pezina, para zina, zani wa zaniyah. Allah katakan tentang mereka, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Para perempuan-perempuan busuk cocoknya dengan laki-laki yang busuk, dan laki-laki yang busuk cocoknya dengan wanita-wanita yang busuk pula. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud khabithat ini adalah zaniyat. Khabithin adalah para zina, maka para zina cocoknya dengan zaniat, dan para zaniat cocoknya dengan zunat. Ikhwan fillah na'azakumullah, pezina tidak cocok kecuali dengan pezina. Laki-laki pezina tidak akan cocok kecuali dengan perempuan pezina pula. Fa amma najasatu syirk, adapun najisnya kesyirikan, maka di sana ada nawaan, ada dua jenis. Najasatun mughalladhah wa najasatun mukhaffafah. Ada najis yang mughalladhah, ada najis yang mukhaffafah. Apa itu najis yang mughalladhah? Najis yang mughalladhah pada kesyirikan adalah syirkul akbar, syirik besar. Alladzi la yaghfiruhu Allahu 'azza wa jalla, yang Allah tidak akan ampuni dosa-dosa tersebut, yang Allah tidak akan ampuni dosa syirik tersebut. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa lainnya kalau Allah kehendaki. Fa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, karena syirik besar adalah syirkun akbar, kufur akbar, yang orangnya tidak akan diampuni oleh Allah, dan orang yang menjadi kafir keluar dari Islam. Maka najisnya najis mughalladhah, najis yang sangat tebal, najis yang sangat kental. Ada pula najis yang ringan, al-mukhaffafah, yaitu syirik-syirik kecil seperti riya, kayak sirir riya, wa tasannu' lil makhluk, seperti perbuatan yang dibuat-buat, tingkah yang dibuat-buat untuk diperlihatkan oleh manusia, itu juga sama syirik kecil. Wal halaf bihi, atau bersumpah dengan selain nama Allah, itu juga syirik. Wa khaufu wa raja'i, atau rasa takut dan rasa harapnya kepada selain Allah, kalau tidak sampai membawa kepada kekufuran, maka itu masih dikatakan syirik kecil. Wa najasatu syirki ainiyah, dan najisnya syirik ini sifatnya aini. Fa'inan najis, fa'inan najas, ainun najasa. Karena disebut dengan najas adalah intinya najasa. Fa'inan a'azakumullah. Yang disifat aini atau yang dikatakan dengan aini itu zatnya. Kalau kita melihat pakaian kotor kena najis, kita katakan pakaian ini najis. Yang ini terkena kotoran. Tetapi kalau kotorannya yang kamu katakan, maka bukan najis, najas. Sedangkan yang dikatakan oleh Allah tentang musyrikin, najis dengan kasrah di jim, atau najas dengan fathah, najas. Innal musyrikina najasun, berarti memang pribadi-pribadi mereka kotor. Badan-badan mereka, pribadi-pribadi mereka memang busuk, najis. Itu musyrikin. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dikatakan fa innan najis ainun najasa, fa innan najas ainun najasa, wan najas wan najis bil kasri, sedangkan najis dengan kasrah di jim huwal mutanajjas, itu adalah sesuatu yang terkena najis. Jadi sesuatu yang terkena najis disebut dengan najis, tetapi sesuatu yang memang zatnya najis, maka kita katakan sesuatu itu najas dengan fathah di jim. Fa thawbu idza asabahu baulun aw khamrun najas, maka pakaian kalau terkena air kencing atau terkena khamr, dikatakan pakaian itu najis dengan kasrah. Sedangkan baunya itu sendiri, sedangkan air seninya itu sendiri, dan khamrnya itu sendiri najasun. Fa anjasun najasah asyirk, maka berarti sekotor-kotornya najis adalah kesyirikan. Perhatikan ikhwan fillah na'azakumullah, jalinya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam membahas bahwa kalau kita melihat sesuatu terkena kotoran najis, apakah pakaian atau tempat atau badan, maka dikatakan pakaian tadi telah najis, terkena kotoran-kotoran. Tapi kalau kotorannya itu sendiri disebut dengan najas. Sedangkan musyrikin tidak disebut sesuatu yang terkena najis, bukan. Tapi badan mereka, jiwa mereka memang najis. Maka disebutnya musyrikina najasun, bahwa mereka itu najis. Berarti senajis-najisnya najis adalah kesyirikan-kesyirikan. Yang paling kotor dari najis adalah kesyirikan. Kama annahu azlamu zulm, sebagaimana kesyirikan itu adalah sedolim-dolim kezaliman, maka dia pun senajis-najis kotoran najis. Fa innan najas fil lughah wa syara' huwa al mustaqdar alladhi yutlab mubaadatuh. Dan najis secara bahasa maknanya adalah, secara syar'i juga, maknanya adalah sesuatu yang mustaqdar, sesuatu yang kotor, alladhi yutlab mubaadatuh, yang diminta kita untuk menjauhinya, sesuatu yang jelek, kotor, yang kita diperintahkan untuk menjauhi, maka sesuatu itu dinamakan dalam bahasa Arab dengan najasun. Wal bu'du minhu, diperintahkan pula agar kita jauh daripadanya. Bihaitsu la yalmas wa la yashum wa la yara, di mana kita dianjurkan untuk menjauh, tidak menyentuh, tidak menciumnya, tidak melihatnya. Melihat jijik, mencium baunya busuk, memegang tangannya najis tangannya. Na'udzubillah. Fadlan an yukhalita wa yulabis liqadaratihi, apalagi mau dipakai atau diselimutkan kepada tubuhmu. Khonibrina azakumullah. Tidak lagi, tentunya lebih-lebih lagi dihindari. Liqadaratihi, karena kotornya. Itu yang namanya najis. Diperintahkan untuk menjauhi. Yani kita jijik melihatnya, busuk ketika mencium baunya, dan kita ketika menyentuh, kita menjadi najis, tidak sah untuk sholat. Qanibirina azakumullah, demikian keadaan najis. Wa nufratu tiba'a salima anhu. Dan juga termasuk yang dikatakan najis adalah sesuatu yang dihindari oleh fitrah yang salimah. Sesuatu yang dihindari oleh tabiat yang salimah, oleh jiwa seorang yang normal. Khonibirina azakumullah. Jiwa seorang yang normal ketika melihat bangkai tikus, apa yang terjadi? Jiwa yang normal ketika melihat kotoran-kotoran manusia berserakan di tengah jalan, apa yang dilakukan? Maka mereka akan mengatakan jijik, busuk, bau, dan seterusnya. Siapapun dia, selama dia masih normal, sehat, maka dia pasti akan menghindar, akan menjauh, tidak tega untuk mencium baunya, dan tidak suka untuk menyentuhnya, tidak suka untuk dekat-dekat dengannya. Ini yang namanya najis. Fitrah yang salimah pasti akan merasa jijik dengannya. Khamilina azakumullah, kesyirikan juga sama. Sesungguhnya sesuatu yang jelek, busuk, najis, dan kalau fitrah itu salimah, pasti merasa jijik daripadanya. Berarti khamilina azakumullah, kalau begini, berarti banyak di antara kita yang tidak normal. Kenapa tidak normal? Suka dengan yang namanya syirik. Suka menontonnya, acara-acara syirik, acara dukun, acara ramalan. Suka untuk mendatangi keramaiannya di kuburan-kuburan. Suka untuk mengerjakannya. La haula wa la quwwata illa billah. Kenapa enggak jijik? Padahal itu busuk seperti bangkai. Busuk seperti najis. Dan dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innal musyrikina najas. Sesungguhnya musyrikin itu najas. Khonibina azakumullah, secara fitrah yang salimah, tabiah yang normal, pasti dia akan merasa jijik, akan menjauh. Enggak mau mencium baunya, enggak mau menyentuh dengan tangannya, enggak mau mengerjakannya, enggak mau dekat-dekat dengannya. Wa kullama kana al-hayy akmalu hayah wa asah hayah kana ab'aduhu lidzalika a'zham wa nufratuhu minhu aqwa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka setiap orang yang hidup lebih normal kehidupannya, lebih sempurna kesehatan hidupnya, lebih bagus rasa malunya, yang sempurna rasa malunya, pasti orang itu menjadi orang yang paling jauh daripadanya. Pasti menjadi orang yang paling jauh dan paling a'dham nufrah, paling lari dari yang namanya najis tadi, dari kesyirikan tadi. Pasti larinya dari kesyirikan aqwa. Semakin normal, semakin lari. Semakin normal hidupnya, maka dia semakin jauh dari kesyirikan-kesyirikan. Waqad fal a'yanun najasah imma an tu'dil badan aw qalb. Maka yang namanya najis bisa mengotori badan, bisa pula mengotori hati. Bisa mengotori badan secara zahir, bisa mengotori hati secara batin. Aw tu'dihima ma'an, atau mengotori keduanya sekaligus. Kalau seorang itu minum khamr, minuman keras, maka dia najis dengan minuman keras tadi secara zahirnya, zatnya dia, badannya dia terkena najis. Di samping itu hatinya juga terkena kotoran. Apa itu kotorannya? Kotoran dosa. Khonibina azakumullah, tudhihima ma'an, mengotori keduanya sekaligus. Wan najas qad yu'ti bi raihatihi, dan yang namanya najis kadang mengganggu baunya. Kadang mengganggu baunya karena busuk. Wa qad yu'dhi bi mulabasati, dan kadang mengganggu karena dipakai. Wa in lam takun lahu raihah, walaupun tidak bau, tidak mengeluarkan raihah yang kariha, tidak mengeluarkan bau busuk, tetapi ketika dipakai dia terganggu dengan kotoran tadi. Gatal-gatal dia, badannya gelisah, Demikian yang namanya najis. Kadang baunya mengganggu, kadang ketika disentuh badan kita terganggu. Khonibrin a'azakumullah. Wal maqsudu anna najasa taratan takunu mahsusah zahirah wa taratan takunu ma'nawiyah batinah. Maknanya atau maksud dari pembahasan ini kata Ibnu Qayyim, yang namanya najis pun sama. Kadang ada yang mahsusah zahirah, yang hissi, zahir, nyata, bisa dilihat najisnya, bisa kita lihat bagaimana. Tetapi kadang-kadang najis dalam bentuk ma'nawi, kadang dalam bentuk ma'nawiyah batinah. Secara makna tidak bentuk hissi, secara batin tidak didahir. Sehingga kalau kamu melihat mana kotornya, enggak kelihatan dengan matamu. Kalau dicium juga enggak bau, enggak terasa baunya pada hidungmu. Lantas mana yang dikatakan najis? Di dalam hatimu telah kotor, najis, busuk. Fanabirina azakumullah, fayaglib ala ruhi wal qalbi wal najasah. Maka bisa mengalahkan jiwanya menjadi kotor, demikian pula hatinya, dan menjadi najis. Hatta inna sahibal qalbil hayya la yashummu min tilkar ruh. Tetapi kalau orang itu adalah seorang yang sehat, sahibul qalbil hayy, memiliki hati yang hidup, pasti dia akan bisa merasakan, ini sangat kotor. Badan saya sangat kotor atau hati saya sangat jelek, kotor, busuk. Merasa dia. Maka dia segera meminta kepada Allah SWT ampunan. Atubu ilaika ya Rabb. Aku minta ampun kepadamu. Aku banyak dosa, hatiku telah kotor. Dan kadang pula dia bisa mencium busuknya. Betapa busuknya bau ini. Khamilina azakumullah, ternyata bau kotoran hatinya. Bau kotoran cipulan. Asi. Orang yang ahli maksiat. Musyrik, kafir. Ketika datang, kamu benci. Orang yang saleh, benci melihatnya. Ketika dia mendekatinya, tidak suka. Dia menjauh, menghindar, lari dari orang itu. Kenapa? Tidak suka. Karena ini musyrik, kafir, najis. Ikhwan bin a'azakumullah. Karena dia memiliki hati yang hidup, maka dia bisa mencium busuknya kesyirikan. Dia bisa merasakan kotornya kesyirikan. Dan dia bisa melihat najisnya kesyirikan tersebut. Maka dia menghindar daripadanya. Dan menghindar pula dari orang-orang yang kotor dengannya. Qanifidina azakumullah. Wa taufiq wal afiyah. Wa rasulullah ta'ala al-hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika. Shalla ilaha ilan tasakurka wa atubu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.